Apakah boleh di masa pandemi seperti ini kita mengadakan walimatul urus dengan membungkus makanan untuk dibawa pulang masing-masing untuk menghindari berkumpulnya manusia? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Emang kalau pakai nasi bungkus enggak berkumpul mereka? Begitu. Mereka datang semua, duduk semua dan berkumpul semua. Masalahnya kita lihat daerahnya masing-masing. Saya menghindar pertanyaan yang seperti ini dari kemarin-kemarin. Bahkan saya tanyakan pada beliau kalau ada pertanyaan seperti ini sebaiknya jangan. Bukan karena saya tidak mau menjawab, tetapi karena setiap daerah berbeda keadaannya. Saya khawatir jawaban saya di sini akan disebar sampai ke ujung sana, sampai ke kota lain yang suasananya tidak sama. Akhirnya jadi fitnah. Sehingga saya jawabnya dengan kalimat, tergantung daerahnya. Kalau pemerintah setempat sudah mengatakan dan mengizinkan, silakan. Tapi kalau belum mengizinkan, jangan. Tapi kalau pengizinan bersyarat, maka silakan dan syarat-syaratnya juga diikuti. Misalnya yang biasanya undangan itu sampai 1000 atau 500 orang, sekarang undang saja 50 orang misalnya, atau 100 paling banyak. Nggak tahu itu masih kebanyakan barangkali. Kemudian letakkan kursi berjarak 1 meter misalnya, 1 meter, letakkan gitu dan umumkan bahwa kursi jangan dipindah-pindah karena itu prosedur kesehatannya dianjurkan oleh pemerintah dan oleh gugus tugas pemerintah kita, walhamdulillah. Maka duduk di tempatnya masing-masing yang sudah disediakan. Atau diukur, kalau diukur semeter-semeter kira-kira tempat kamu memuat berapa dan undanglah sekian. Masalahnya pernikahan itu dihadiri hanya 10 orang pun sah. Karena syarat dihadiri saksi itu 2 orang saja. Artinya kalau lebih pun tidak mengapa, tapi paling sedikit 2 sudah sah. Atau kalau kita melihat dalil lainnya, aulim walau bisyah, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Maka walimah itu dengan kamu memberikan makan pada mereka yang jumlahnya sekian sudah cukup, tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Barakallahu fikum. Itu pun dengan diumumkan masalah prosedur kesehatannya, yaitu maskernya, kemudian juga hendaklah mereka yang sakit jangan hadir, atau semua aturan-aturan dari apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh gugus tugas dari pemerintah kita, kita laksanakan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau tempat yang pemerintahnya menyatakan sudah aman 100%, tidak ada lagi di situ orang yang positif corona dan sejenisnya, maka silakan. Adakan. Barakallahu fikum.